الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini di tempat ini kita bisa kumpul untuk mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Durus Al-Muhimmah I'amatul Ummah. Alhamdulillah, kita sangat berbahagia bisa berjumpa dengan semua di tempat ini di Kota Johor Bahru. Untuk yang pertama kali kita berjumpa dan kita ingin membahas kitab ini, dan kita mulai insyaallah dari pertengahan, yaitu pembahasan tentang fikih, yaitu bab yang ke-6 atau ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6. Karena yang sebelumnya adalah pembahasan akidah, tentu akidah jelas sangat penting, namun untuk saat ini kita ingin lebih konsen dalam pembahasan fikih. Bila ada waktu untuk kita kembali ke depan membahas akidah, insyaallah kita akan bahas pula. Namun karena seperti yang tadi disebutkan, kita mungkin jarang mempelajari fikih secara berurutan, sehingga di saat ini kita gunakan untuk kesempatan membahas fikih. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan darsus sadis syurutus salat, pelajaran yang ke-6 adalah syurutus salat, syarat-syarat salat. Qala rahimahullah syurutus salat wa hiya tis'atun: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. شرط صلاة وهي 9 yaitu ada 9. الإسلام yang pertama إسلام, والعقل yang kedua berakal sehat, wa tamyiz yang ketiga tamyiz, umur tamyiz, yang keempat raful hadad, menghilangkan hadad, yang kelima izalatun najasa, menghilangkan najis, Yang ketujuh, satrul aurah, menutup aurat. Wadukhulul waqt. Yang kedelapan, masuknya waktu. Berapa? Tujuh. Wastiqbalul qiblah. Delapan, istiqbalul qiblah, menghadap qiblat. Yang kesembilan, niyatu niyat. Nah, ini adalah syarat-syarat sahnya solat. Syarat dalam bahasa Arab, syarat itu bermakna al-alama, tanda. Oleh karenanya, misalnya seorang polisi, syurti, polis, disebut syurta dalam bahasa Arab, syurti. Mengapa? Karena ada tanda. Alamat, syurta. Adapun dalam istilah para ulama, syarat itu adalah ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujudun wa la adamun li dzatihi. Sesuatu yang tidak adanya mengharuskan ketiadaan, yang ini menjadi syaratnya. Wala yalzam min wujudihi, tapi adanya syarat itu tidak mengharuskan adanya sesuatu yang ini menjadi syaratnya. Contohnya seperti yang kita sebutkan tadi, suci dari hadas, rabtul hadas misalnya, mengangkat hadas, menghilangkan hadas. Yalzam min adami al-adam, tidak adanya kesucian berkonsekuensi atau mengharuskan tidak adanya sholat. Dalam arti tidak sah walaupun dia mau sholat, walaupun sholatnya benar, dari takbir sampai salam semuanya benar, tapi tidak ada kesucian, tahara, maka tidak ada sholat, tidak dianggap, tidak sah. Ini artinya yalzam min adamihi al-adam, tidak adanya syarat berarti tidak adanya yang dipersyaratkan atau yang itu menjadi syaratnya. Tapi adanya syarat ini la yalzam min wujudihi wujudun wa la adamun lidhati. Adanya syarat ini tidak berarti harus ada sholat. Ya, kita wudhu, mau apa dengan wudhu? Mau sholat? Tidak. Saya hanya ingin bersuci saja. Nah. Jadi, adanya wudhu tidak mesti adanya sholat. Mungkin seseorang berwudhu bukan karena mau sholat, bukan karena ingin sholat. Itulah yang disebut dengan syarat. Begitu pula syarat sahnya puasa, syarat sahnya haji, dan seterusnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dari mana kita mengetahui bahwa apa yang tadi disebutkan, sembilan hal itu merupakan syarat? Ya tentu dari ayat maupun hadis, maupun ijma' kesepakatan para ulama. Kalau ada suatu hadis menunjukkan sholat tidak diterima kecuali ada hal tersebut, berarti hal itu syarat. Seperti akan kita lihat beberapa penjelasan berikut ini. Mulai dari yang pertama, asyartul awal, syarat yang pertama adalah al-islam. Al-islam, keislaman, artinya seseorang harus dalam keadaan sebagai seorang muslim. Islam adalah lawan daripada kekafiran. Sehingga seorang muslim bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrik, dan bukan semua agama-agama selain Islam. Ini syarat yang pertama. Dengan ini, maka kalau ada seseorang yang bukan sebagai muslim melakukan sholat, masuk masjid, takbir Allahu Akbar bersama imam sampai salam, kita katakan sholatnya tidak sah. Mengapa? Dia bukan muslim. Dapat pahala? Tidak dapat pahala. Sebab dia bukan muslim. Nah, apa dasarnya? Dalilnya apa? Yang menunjukkan bahwa Islam merupakan syarat. Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat yang ke-17. Dan surat Al-Furqan ayat yang ke-23. Surat Ali Imran ayat yang ke-85. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Jadi semua aktivitas selain muslim dalam beribadah, la yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau sedekah, dia mau puasa, dia mau sholat, dia mau apa saja, la yuqbala minhu, tidak akan diterima. Pada surat At-Taubah ayat yang ke-17. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina 'ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik untuk meramaikan masjid Allah, yakni dengan ibadah-ibadah. Syahidina 'ala anfusihim bil kufr, sementara mereka menyaksikan kekufuran pada diri mereka. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itu amal mereka gugur semua. Habitat a'malu, gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fin narihum khalidun, dan mereka kekal di dalam api neraka. Demikian pula pada surat Al-Furqan ayat yang ke-23. Kiranya dalil-dalil ini cukup bagi kita untuk membuktikan bahwa keislaman merupakan syarat di dalam sahnya sholat, bahkan seluruh amal ibadah Islam merupakan syarat yang asasi, paling mendasar. Yang kedua adalah syarat al-aql. Akal yang berakal sehat. Atau lawan daripada junun, kegilaan. Seorang yang tidak berakal, yakni gila, maka seandainya pun dia sholat, ini tidak diterima. Apakah mungkin? Ya, mungkin saja. Orang gila, apa saja mungkin bagi dia. Amal yang jelek mungkin, amal yang baik pun mungkin. Nah, ketika dia melakukan sholat bersama-sama dengan orang-orang di masjid, ikut-ikutan sholat, maka kita katakan tidak diterima, tidak sah. Mengapa? Ghairu aqil. Mungkin suatu saat kalau kita tanya dia dalam kondisi sadar, kamu ingat sholat di masjid itu yang besar itu kapan? Bila saya sholat di sana? Apa? Ya, tak ingat. Jadi ingat saja tidak. Tahu pun tidak kalau dia sholat, tidak merasa sholat. Maka ini ya lebih daripada seorang yang tidur lalu dalam kondisi tidur dia sholat. Ya, yakni ada orang yang apa bahasa ini, merindu, sana mengigau. Ya, ada bangun tidur seperti orang, ya, seperti orang sadar. Pergi kemana-kemana, mungkin dia sholat padahal dia tidak sadar. Nah, sama ini juga hukumnya sama dengan al-majnun, orang yang gila tadi. Tidak diterima amal ibadah. Karena dia sebetulnya ghairu akil, tidak berakal. Nabi SAW bersabda dalam hadis, rufi'al qalamu an thalathatin. Pena diangkat dari tiga golongan. An-na'im hatta yastaikid. Seorang yang tidur sampai dia terbangun. Wal-majnun. Seorang yang gila sampai dia hatta yafiq, sampai dia sadar. Wasagir hatta yablu. Dan seorang yang masih kecil, masih di bawah umur, masih kecil, hatta yablu, sampai dia balik. Hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibn Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Irwa'ul Ghalil, hadis nomor 297. Irwa'ul Ghalil nomor 297. Nah, pada hadis ini kita semua mendengar bahwa Nabi SAW menerangkan dan menjelaskan tentang diangkatnya pena, tidak dicatat, dalam arti ya dosa tidak, kewajiban pun tidak. Ya. Bagi mereka kalau salah tidak berdosa, kewajiban pun tidak dibebankan pada mereka, terangkat pena dalam hal ini. Siapa mereka? Tiga golongan ini. Yang pertama seorang yang tertidur sampai dia terbangun. Sehingga orang yang tertidur seandainya mengucapkan kata-kata yang kufur sekalipun, tidak dianggap berdosa. Demikian pula seorang yang tidur, kalau dia mau sholat, seperti tadi yang saya sebutkan, ya, contohnya, dia pun tidak diterima sholatnya. Tidak ada kewajiban dan tidak diterima. Orang yang majnun, sama. Seandainya dia melakukan hal-hal yang merupakan kekafiran pun, dia tidak berdosa. Sujud misalnya di hadapan berhala, dia orang gila, tidak berdosa. Demikian pula kalau dia sholat, tidak diterima, tidak ada kewajiban dan tidak sah bagi dia. Ya. Begitu pula anak kecil yang masih sangat kecil, di bawah umur tamyiz, hukumnya sama. Kemudian terkait dengan ini pula, mungkin kalian ada kaitannya, misalnya ada seseorang yang pingsan atau koma, apa istilah semuanya? Sama, koma. Iya, tak sadar sampai 2 hari, 3 hari. Tidak ada kewajiban sholat. Seandainya nanti terbangun, sadar, kita tidak perintahkan dia, kamu sudah lewat 2 hari sholat, berarti 10 kali. Sehari 5, 2 hari. Kalau setengah bulan, ya dikalikan saja. 15 kali 5. Tidak begitu. Orang yang dalam kondisi koma, tidak ada kewajiban sholat. Terkait dengan itu. Karena akal merupakan syarat daripada sahnya sholat. Al-Thalith, yang ketiga, syarat ketiga adalah At-Tamyiz. At-Tamyiz ini umur tamyiz. Umur tamyiz ini yakni di mana seseorang sudah bisa membedakan semacam umur 7 tahun. Ya, kurang lebih para fuqaha menyebutkan kurang lebih umur 7 tahun. Karena apa? Karena Nabi SAW memerintahkan anak yang 7 tahun untuk melakukan sholat. Berarti umur itu sudah umur yang sah bila dia melakukan sholat. Itulah umur tamyiz. Adapun tamyiz dalam arti kemampuan membedakan, ya mungkin sebagian orang sudah bisa membedakan sebelum itu, boleh juga dia sholat. Artinya kita bisa membedakan pula anak-anak yang ketika sholat Allahu Akbar, tengok sana, tengok sini, tak paham sholat itu apa. Ya. Tapi ada anak kecil Allahu Akbar, mengerti dia. Sholat itu cukup, mau sana, sholat sana, tengok sini. Ya. Terus, nah ini bagus. Ini menunjukkan bahwa dia sudah punya tamyiz. Yakni yang jelas secara umum adalah ketika seorang anak berumur 7 tahun. Nah, bagi orang yang sudah berumur 7 tahun, dia belum wajib untuk sholat, tapi sudah sah. Wajib belum, tapi kalau dia melakukan sholat, maka sudah sah. Nabi SAW bersabda dalam hadis, muru au abna'akum bis salati di sab'in wa rikuhum 'alaiha li 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Muru abna'akum bis salati di sab'in, perintahlah abna'akum, anak-anak kalian untuk salat di sab'in ketika ia berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha bi 'ashrin, dan pukullah untuk melakukan salat ketika berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan antara mereka fil madaji', pada tempat-tempat tidur mereka. Hadis riwayat Al-Hakim dan yang lain, atau Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim. Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim. Dan hadis ini juga sahih, disahihkan oleh ulama. Sehingga hadis ini menjadi dalil bahwa tamyiz merupakan syarat sahnya sholat. Sebelum tamyiz boleh diajari, bagus diajari sholat, namun sholatnya belum sah. Ya, sekedar untuk melatih dia sholat. Tapi kalau sudah 7 tahun, sudah tamyiz, maka sholatnya sah dan dia dapat pahala. Nah, ketika umur 10 tahun, bukan hanya diperintah, tapi perlu dipukul kalau tak mau sholat. Ya, tentu pukulan yang dimaksud bukan pukulan untuk menganiaya, untuk menyakiti, tapi pukulan untuk mendidik. Ya, pukulan untuk mendidik tadi supaya dia terlatih dan terdorong untuk mau melakukan sholat. Kalau setelah 10 tahun, yakni setelah balik, nah, Nabi cakap di sini 7 tahun perintah, 10 tahun pukul. Kalau sudah balik tak mau sholat, nah, kalau dulu tadi mungkin pukul pakai tangan, pukul pakai kayu, kalau sudah balik tak mau sholat, pukulnya pakai apa? Pedang. Ya, artinya para ulama menghukumi bagi orang yang tidak mau sholat, tarikus sholat, hukuman apa? Hukuman mati. Ada yang menghukumi, ya disuruh taubat dulu tentunya. Mau sholat, ya, di waktu, sholat atau tak mau sholat. Nah, kalau tak mau sholat, sudah. Ya, ulama menyebutkan ada yang dibunuh, qatl. Ada yang mengatakan penjara seumur hidup. Nah ini berat masalah sholatnya, tidak boleh disepelekan. tidak boleh dianggap ringan, dianggap enteng. Walaupun banyak sekali orang menolak, tapi kita, ya, selaku seorang Muslim, wajib, sangat wajib dalam kondisi apapun harus melakukan sholat. Kita berusaha menjaga anak-anak kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan anakmu untuk melakukan sholat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah. Sabar. Terus melakukan sholat, terus memerintahkan sholat anak-anak kita supaya menjadi orang-orang yang yakni diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu tadi terkait dengan membalik hukuman yang berat itu dilakukan oleh siapa? Oleh waliul amr, pemerintah. Boleh kita masing-masing melakukan ya berantakan ya kacau. Syaratul rabi', syarat yang keempat adalah raf'ul hadats. Raf'ul hadats, rafa artinya mengangkat, menghilangkan. Al hadats yakni hadats kecil, hadats besar. Hadats kecil yakni semacam buang angin, buang air kecil, buang air besar. Adapun hadat besar seperti apa? Al-janabah, junub, janabat, atau haid dan nifas bagi wanita. Jadi hadat ada hadat kecil, ada hadat besar. Nah, merupakan syarat sholat, hadat kecil maupun besar, dua-duanya harus tidak ada, harus bersih, harus terangkat semua hadas. Hadas hadas berbeda dengan najis ya. Sebagian orang tak paham membedakan antara hadas dengan najis. Kalau najis itu benda, benda itu ya, air kencing, kotoran manusia, ya bangkai, ini najis. Tapi kalau hadas bukan itu. Orang buang angin, ya, ada sudah. Tapi dia hilang, kesuciannya hilang. Artinya berhadat. Kesuciannya hilang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan at-taharah, kesucian dari hadat ini merupakan syarat salat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dalam riwayat Muslim, la yakbalullahu salatan bighairi tahur. La yakbalullah, Allah tidak menerima salatan, suatu salat, bighairi tahur, tanpa kesucian. Allah tidak menerima salat bighairi tahur, tanpa kesucian. Dan riwayat Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadisnya berbunyi, la yakbulullahu salata man ahdatha hatta yatawadza. La yakbulullah, Allah tidak menerima salata man ahdatha, salat seorang yang berhadat, hatta yatawadza, sehingga dia berwudu. Ya. Berwudu bila mana hadatnya hadat kecil. Tapi kalau hadat besar ya, ada caranya, yaitu dengan mandi janabat. Hadat kecil cukup dengan wudu atau ya, dengan wudu. Hadat besar dengan mandi janabat. Kalau tidak ada air, maka dengan tayamum. Itu tata cara menghilangkan hadat. Namun secara globalnya, kita sudah mengerti bahwa merupakan syarat sholat adalah hilangnya hadat. Selanjutnya, syaratul khamis, syarat yang kelima adalah izalatun najasa, menghilangkan najis. Nah, ini juga harus. Menghilangkan najis ini dari tiga atau pada tiga hal. Yang pertama dari badan kita. Jangan badan kita ini terkena najis. Yang kedua dari pakaian kita. Juga pakaian harus bersih dari najis. Yang ketiga adalah boka'ah, tempat tempat kita sholat. Ya. Tempat kita sholat juga harus suci dari najis. Nah, apa itu najis? Ya, najis banyak. Ya, kencingnya manusia, kepala manusia, bangkai, ya, daging babi. Ini semua adalah najis. Darah haid, darah haid, darah nifas, juga najis. Itu beberapa hal yang tergolong najis. Harus kita sucikan dari ini. Apa dasarnya? Dalilnya apa? Bahwa ini merupakan syarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Mudaththir ayat yang keempat. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu sucikanlah, bersihkan pakaianmu. Pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, Imam Ad-Darqutni, tanazzahu minal baul, sucikanlah diri kalian dari air kencing. Ya, tanazzahu, sucikanlah diri kalian minal baul, dari kencing. Fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu, karena sungguhnya keumuman azab kubur, minhu, itu dari kencing. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Irwaul Walid, hadis nomor 280. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari dalam kitab Irwaul Walid nomor 280. Namun masalah najasa ini ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini bukan syarat tapi ini kewajiban. Jadi nanti ada perbedaan dalam hal syarat dan kewajiban. Ada syarat, ada rukun, ada kewajiban, kewajiban. Kalau kewajiban, ya, harus dilakukan. Tapi seandainya tidak dilakukan, sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Tentu di sini pun ada perbedaan pendapat dalam pandangan para ulama tentang hukum seorang yang meninggalkan kewajiban di dalam sholat. Bagaimana mengatakan kalau tanpa sengaja maka itu apa tidak membatalkan, tapi kalau dengan sengaja membatalkan. Kalau kita lihat nanti jelas untuk yang kelima ini ada perbedaan pendapat ulama. Sebabnya apa? Sebab dulu Nabi SAW pernah sholat dengan memakai sandal. Ternyata pada sandal beliau itu ada najis. Akhirnya setelah beliau sholat dengan pakai sandal, malaikat Jibril datang dan memberitahu bahwa sandal itu ada najis. Apa yang beliau lakukan? Beliau lepas sandal. Ya. Beliau dilepaskan. Beliau melepaskan sandal itu. Nah, apakah Nabi melanjutkan sholatnya atau membatalkan? Melanjutkan sholatnya, tidak membatalkan. Nah, dari sini sebagian ulama seperti Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan kalau begitu hal ini menunjukkan bahwa kesucian dari najis merupakan kewajiban, bukan syarat. Ya, kalau syarat walaupun lupa tetap tidak sah sholat. Misalnya thaharah, tidak wudu, batal, lupa, Allahu Akbar, ya, sudah batal. Hah? Bagaimana sholatnya? Lanjut, atau batalkan? Ya, batalkan. Nah, kenapa? Karena tahara adalah syarat. Tapi kesucian dari najis, sebagian ulama mengatakan itu bukan syarat, sehingga seandainya terumpah kita, sandal kita ada yang nak najis, lepaskan, lanjut seperti Nabi melakukan. Ya. Nah, ini sekali lagi ada perbedaan pendapat, mungkin sebagian yang lain tetap menguatkan sebagai syarat seperti yang dikuatkan, dirajihkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya. Selanjutnya, selanjutnya atau mau berarti ya, teruskan syarat ya. Ya, dengan syarat juga. Ya, teruskan syaratnya tapi dengan syarat. Baik. Asyartu sadis. Syarat yang keenam. Satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat. Apa dalil yang menunjukkan bahwa satrul aurat, menutup aurat adalah merupakan syarat? Dalilnya adalah pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, wahai bani Adam, khudhu zinatakum, ambillah zinatakum, perhiasan kalian, inda kulli masjidin, di tiap masjid. Kalau terjemahan letterlocknya ya begitu, di tiap masjid. Tapi maksudnya apa? Ibn Abbas menjelaskan, ay, al-murad bizina al-thiyab al-salah. Maksudnya, yang dimaksud dengan zina, perhiasan di sini adalah pakaian di dalam sholat. Khudu zinatakum inda kulli masjid, yakni kalau begitu ambil pakaian kalian saat kalian mau sholat, berpakaian. Ya. Bahkan lebih daripada itu, di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan nama zina, bukan thiyab, ya, bukan libas. Kan pakaian dalam bahasa Arab macam-macam, ya. Ada thiyab, ada libas, itu bahasa Arab. Tapi mengapa Allah Azza wa Jalla menyebut dengan zina? Dengan zina, yakni apa? Perhiasan zina itu. Maka ulama rahimahumullah menyebutkan ini kalau begitu bukan hanya aurat, tapi juga dianjurkan dengan pakaian yang baik, ya, dengan pakaian yang bagus, ini yang lebih utama tentunya. Tapi walaupun sekedar menutup aurat itu sudah sah, tapi akan lebih bagus lagi afdal kalau penutupnya pun juga bagus. Dalam hadis Nabi SAW beliau menyebutkan, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima sholatnya seorang yang haid, orang yang haid, kecuali dengan khimar. Apa makna khimar? Hah? Kamu pernah belajar bahasa Arab, apa makna khimar? Inna ankaral aswad. Ya. Ada khimar, ada himar. Bahasa Arab. Jangan keliru. Nah. Kalau kha itu artinya rudung, macam jilbab. Tapi kalau pakai ha itu yang muskilah itu. Berlindung. Jadi rudung bagaimana? Berlindung. Iya. Jangan sampai ada khimar pakai khimar. Itu khimar yang ini keledai. Hamir, khimar. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan illa bil khimar, dengan kerudung. dengan jelas Nabi katakan tidak Allah terima kecuali kalau sholatnya orang haid dengan. Mungkin seorang bertanya, sholat haid dan sholatnya orang yang haid, kok sholatnya orang yang haid? Orang haid kan tidak wajib sholat. Terus bagaimana ini? Hah? Maksudnya adalah orang yang sudah memasuki masa haid, ya, seorang wanita yang sudah balik. Kalau orang seorang wanita yang sedang haid dia tidak sholat, bahkan tidak boleh sholat, bahkan haram sholat. Tapi sholat haidin, sholatnya orang yang haid, maksudnya wanita yang sudah balik, sudah mengalami haid, karena haid salah satu tanda baliknya seorang wanita. Ikhwan fillah rahimakumullah, bahkan di sini terkait dengan menutup aurat yang ulama tentunya berijma'. Akan tetapi di sini yang perlu kita perhatikan, ya, apa aurat laki-laki dan perempuan, dan terutama di dalam sholat. Laki-laki auratnya pada umumnya di mana auratnya laki-laki? Dari pusar, ya, pusar juga kan sama, sampai lutut, yakni di atas lutut. Lutut tidak termasuk aurat, tapi atas lutut sampai pusar. Ini aurat laki-laki. Nah, apakah boleh seorang sholat hanya dengan itu? Tidak ya, boleh. Karena apa? Aurat di dalam sholat berbeda dengan aurat di luar sholat. Kalau di luar sholat, boleh kita memakai pakaian seperti itu. Artinya boleh di sini, yakni tidak berdosa. Tapi yang tidak elok kalau keluar-keluar sana. Ya. Namun tidak berdosa dia. Adapun di dalam sholat, maka boleh. Mengapa? Karena lihaqillah, demi menghormati Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita mungkin juga mau menghadap presiden bagaimana begitu. Ya. Atau pakaian segini yang ada presiden. Dana menteri. Nah, jadi penjara nanti. Ini mau menghadap Allah Azza wa Jal, harus dihakillah demi hak Allah Azza wa Jal. Dan maka Nabi SAW bersabda dalam hadis, La yusallir rajulu fi thawbin wahidin laysa ala atikihi minhu syait. Muttafaqun alaih. La yusallir rajul fi thawbin wahidin. Seorang laki-laki tidak boleh sholat dengan satu pakaian. Satu pakaian bagaimana ini? Ini memang harus dipahami dengan benar hadis Nabi SAW. Kita mungkin ya, cakap ini misalnya ya, ini tebal ini. Terus hanya pakai ini saja sholat. Kan thawbun wahid ini. Satu kan? Nabi mengatakan la yusalli ar-rajulu fi thawbin wahid. Tidak boleh dengan satu. Tapi apa maksudnya? Laisa 'ala 'atikihi minhu syai', tidak ada penutupnya di bawahnya. Bagaimana ini? Dulu pakaian orang-orang di zaman itu adalah seperti pakaian ihram. Ya, ada pakaian semacam ini ada, tapi yang banyak di zaman Nabi dan para sahabatnya itu seperti pakaian ihram. Rida'un wa izar. Rida semacam sarung, ya. Pakaian bawahnya ihram itu namanya rida. Izar. Yang atas namanya rida. Ya, yang atas namanya rida. Nah. Satu pakaian berarti pakaian ya izar itu. Kalau dengan satu pakaian maka ini tidak terbuka. Makanya Nabi katakan, La yusallir rajul fi thawbin wahid, tidak boleh. Seseorang memakai satu pakaian, sholat, sementara terbuka di pundak. Terus bagaimana kalau hanya punya satu? Maka Nabi Rasulullah mengatakan kalau itu satu dan lebar, ya, satu dan lebar harus dililitkan besi, harus ditutupkan. Kalau tahif bihi, tahif bihi yang berselimut dengannya, ya ada cara tertentu ini tertutup tapi tangan bisa keluar. Tapi kalau selimut diikat ini, ya tangan mungkin tidak boleh. Ini namanya istimalus somma, termasuk dilarang. Berpakaian dengan istimalus somma. Tapi ada caranya bagaimana tangan bisa keluar, ya takbir leluasa, tapi pundak juga tertutup. Ini aurat di dalam sholat bagi kaum laki-laki. Bagi kaum wanita juga berbeda. Ya, untuk kaum wanita sekedar untuk sholat, sahnya sholat, ya dibicarakan oleh para ulama. Bahkan ada perselisihan di antara mereka dalam beberapa hal. Masalah menutup wajah, menutup telapak tangan, dan menutup telapak kaki. Ini diperbincangkan oleh para ulama dalam hal sholat. Yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang diterjih, yang dianggap rajih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang pakaian wanita di dalam sholat, ya, ingat dalam sholat. Boleh terbuka wajahnya, bahkan terbuka wajahnya. Kemudian ini juga tidak harus ditutupi pergelangan tangan, juga kaki, ya qadam, kaki juga tidak wajib ditutupi. Ya, ini sekali lagi di dalam sholat. Sehingga kalau misalnya di rumah dengan pakaian yang seperti itu sudah apa menutup kepalanya, wali wajahnya, tangan terbuka, kemudian tangannya kaki ini bawah terbuka juga, itu sudah sah. Qadam ini terbuka juga sudah sah menurut tema. Ini jadi kalau di rumah. Tapi kalau di luar sehingga selain mahram melihat, lain lagi. Ya. Ketika seseorang dari kaum wanita Ummu Salamah, ya, kalau saya telah ingat bertanya tentang pakaian wanita. Nabi berkata apa? Yulkhina shibran. Turunkan pakaian wanita itu. Turunkan dari mana? Yani dari ukuran kaum laki-laki. Kaum laki-laki itu yang paling bagus mana? Nisfu sa', setengah betik. Yulkhina shibran. Turunkan satu tingkat. Ya, sama dengan kalian. Kemudian dia mengatakan lagi, ya Rasulullah, kalau hanya satu shibr, satu jengkal, yang kashifu aqdamuhunna, terbuka kakinya, kelihatan. Ya, karena, ya, kalau kita ukur, ya, jangan, kelihatan pada. Terus bagaimana ya Rasulullah? Qala yurkhina dira'an. Panjangkan lagi, topeng tertutup semua. Sampai terseret. Apa? Pakaiannya itu. Nah, ini pakaian untuk di mana? Pakaian di luar. Bukan sholat. Belum ketinggalan. Ini pakaian di luar. Ya. Berarti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah berbeda. Sehingga ketika sholat tidak harus seperti itu. Itu adalah ucapan Nabi bagi orang yang hendak keluar rumah, yang mungkin berjalan akan tersingkat kakinya terlihat selain mahram. Maka oleh Nabi dibenarkan kalau satu shibr, tapi kalau mau lebih bagus lagi, lebih daripada itu. Ya. Itu bagi nyani di luar. Nah sekarang kita Nabi, sebagian ulama memahami itu juga untuk sholat. Keliru, salah paham. Ini hadis untuk di luar sholat. Adapun di dalam sholat, Nabi hanya menyuruh apa ini? Illa bikhimar. Illa bikhimar. Berarti pakaian tambahannya adalah khimar. Mereka biasa pakai dirak atau pakai hadir atau apa istilahnya, yakni pakaian itu ya yang terlihat artinya ya di dalam rumah terlihat tangannya karena mereka beraktivitas untuk apa, untuk membuat kue, untuk mungkin macam-macam, mencuci, sehingga tangannya terbuka. Kalau pakaiannya begini ya, nanti bagaimana meremas apa kue, mengadang kue, mau mencuci pakai. Jadi tangan terbuka, pakaian apa tadi kodam terbuka. Nabi hanya ketika ditanya tentang, ketika menjelaskan tentang sholat, hanya ditambah apa, khimar kerudung. Nah, dari sinilah kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bagi wanita ya tidak harus ditutup tangannya, dalam arti telapak tangan apa namanya, pergelangan tangan terus sampai ujung. Begitu pula tidak harus kodam, telapak kaki di itu, kaki bawahnya tidak harus ya, kecuali kalau di luar sholat misalnya dia di masjid umum atau di lapang ya, ketika sholat id misalnya banyak orang-orang banyak marong semua harus, bukan karena sholatnya tapi karena hal yang lain. Paham insyaallah. Ya. Banyak kalau dipaksa habis ini. Kita istirahat dulu untuk rehat ya, biar mengembalikan tenaga. Berapa menit? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa?